بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Baik, kita masih di pembahasan pembatal yang ke-8 dari Nawaqid al-Islam, Mudhaharatul Musyrikin wa Mu'awanatuhum 'alal Muslimin. Telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya bahwa pembatal yang ke-8 ini, yakni membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, diterangkan Asy-Syari rahimahullah, tidaklah muncul kecuali seorang yang dia keadaannya menampilkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi dari kalangan ahlun nifaq. Atau dari seorang yang tidak mengerti hakikat agamanya dengan baik. Dan di dalam hatinya ada kedengkian serta permusuhan terhadap kaum muslimin. Serta kecintaan sebaliknya, yakni kecintaan kepada musuh-musuh Islam dan upaya untuk menjadikan mereka sebagai teman. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa sungguhnya yang demikian tidak akan muncul dari seorang muslim yang memiliki keimanan serta kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin, walaupun pada tingkat atau kadar keimanan yang demikian rendah. Artinya seorang muslim dengan keimanannya, dia tetap lebih mencintai orang-orang yang beriman, dan dia tidak akan melakukan upaya pembelaan terhadap orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian wa i'anatul kuffari tahsulu bi kulli syai'in yasta'inuna bihi wa yataqawwawna bihi 'alal muslimin. Bentuk pertolongan terhadap orang-orang kafir bisa terwujud dengan segala sesuatu yang mereka yasta'inuna bih, mendapatkan pertolongan dengannya, bantuan dengannya wa yatakawwawna bihi alal muslimin, dan yang dengan perkara tadi mereka menjadi lebih kuat ya, posisinya di dalam mengalahkan kaum muslimin. Baik dengan bantuan persenjataan ataupun bantuan personil atau bantuan mata-mata ya, bantuan ide, semua ini bagian dari bentuk muawanah, pertolongan, bantuan terhadap orang-orang kafir. Faman fa'ala dzalik, sehingga siapa saja yang melakukan hal yang demikian, melakukan sesuatu yang dengannya orang-orang kafir merasa tertolong dan semakin kuat di dalam menghadapi kaum muslimin, sara kafiran murtaddan, maka pelakunya dengan itu telah kafir dan murtad dari Islam. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalil tentang permasalahan ini menunjukkan murtadnya siapa saja yang melakukan mu'awanah, mudhaharah untuk membela orang-orang kafir dalam rangka menghadapi kaum muslimin, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum ay ayyuhal mu'minun fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, ayat yang disebutkan oleh al-muallif di sini, ini dari surat al-maidah ayat yang ke-51. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa berwala di antara kalian kepada mereka orang-orang kafir. Di antara bentuk wala apa yang disebutkan di sini, yakni mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ini di antara bentuk wala terhadap mereka, menolong, membantu orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Maka siapa di antara kalian berwala terhadap mereka, wahai kaum mukminin, fa innahum minhum, maka sungguhnya orang tadi termasuk bagian dari mereka orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kata pensyarah selanjutnya, waqad taqaddama, dan telah berlalu keterangan, annal mar'ah la yakunu musliman illa idza tabarra'a minasy syirki wa ahlihi. Sesungguhnya seorang tidaklah dia akan bisa menjadi seorang muslim kecuali dengan dia memiliki sikap bara'ah, permusuhan, antipati, kebencian terhadap kesyirikan dan para penganutnya, terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Ya, telah berlalu penjelasan tentang definisi dari Islam, ya, al-istislamu lillah bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Ba Islam adalah sikap pasrah diri kepada Allah dengan menauhidkannya. Ya, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dia ibadahi. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan betul-betul ya, memiliki sikap inqiyad, patuh, tunduk ya, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adanya sikap bara'ah. Kalau yang sebelumnya itu sikap wala, ya. Kemudian yang berikutnya sikap bara'ah dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang, ya, tidak akan menjadi muslim yang benar-benar sampai dia memiliki sikap al-wala wal-bara'. Sekedar dia menyatakan diri saya hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah yang lainnya, tetapi tidak ada sikap antipati terhadap sesembahan-sesembahan yang selain Allah, dengan menyatakanlah itu kan hak masing-masing, yang penting saya tidak berbuat kesyirikan, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim, karena harus ada sikap antipati, sikap bara'ah dari segala perkara yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, serta sikap bara'ah terhadap para pelakunya. Tidak biasa orang mengatakan saya benci kepada kesyirikan, saya benci kepada kemaksiatan, saya benci kepada kezaliman, tetapi tidak ada kebencian terhadap pelakunya. Ya, harus ada kebencian terhadap segala perbuatan yang menyelisih syar'i, ya, serta kebencian terhadap pelakunya. Oleh karena itu, kita lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai uswah. Ya, Allah menyatakan, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرُعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Al-Ayah. Sungguh telah ada contoh yang demikian baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ini para nabi, para rasul yang datang setelahnya. Ketika mereka menyatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yang dari orang-orang musyrikin, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kemudian, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. Jika keadaannya demikian, jadi tidak mungkin seorang akan menjadi muslim kecuali dengan adanya sikap bara'ah, sikap antipati, permusuhan, ya, tidak adanya kecintaan serta wala terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrikin, yang jika hal yang demikian tidak ada pada diri seorang, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, seseorang yang tidak memiliki sikap bara'ah terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrikin, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Fa kaifa idza nasara ahla syirki wa aanahum 'ala al-muslimin. Maka bagaimana lagi dengan seseorang yang dia menolong dan membantu orang-orang musyrikin di dalam menghadapi kaum muslimin. Jadi sekedar tidak ada sikap bara'ah, tidak ada sikap antipati terhadap kesyirikan dan orang-orang musyrikin saya, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Apalagi seseorang yang jelas-jelasan membantu, menolong, membela orang-orang musyrikin di dalam menghadapi kaum muslimin. Nas'alullaha al-afiyah. Kita mohon keselamatan, ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum masuk kepada keterangan berikutnya, Al-Syeikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada syarah beliau terhadap Risalah Nawakid Al-Islam, beliau menyatakan terkait dengan pembatal yang ke-8 ini. Kata beliau rahimahullah, "Wattawalli sikap wala dalilun ala mahabbati millatihimul kufriyah." Sikap wala terhadap orang-orang kafir merupakan dalil yang menunjukkan akan kecintaan kepada agama orang-orang musyrikin yang merupakan kekufuran. Wa itsariha 'ala al-Islam, serta anggapan bahwa agama kufur itu lebih utama dibandingkan agama Islam. Dia menganggap ya bahwa agama selain Islam itu lebih baik, lebih utama. Ya, sebagaimana yang demikian muncul secara sarahah dari orang-orang liberalis. Entah itu ulil ataupun gurunya, ya. Ya, gurunya ulil. Rohalis Majid. Kata Asy-Syaikh berikutnya, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi, "Wala syakka anna hadha kufrun mujibun lil khuruj min al millah wal iyad billah." Maka tidak diragukan lagi bahwa sikap wala terhadap orang-orang kafir yang menunjukkan kecintaan kepada agama mereka, kecintaan kepada kekufuran mereka, serta anggapan bahwa agama mereka lebih utama, lebih baik, ini merupakan kekufuran yang mewajibkan keluarnya dari agama ini. Yani kufur akbar, bukan kufrun duna kufrin. Wal'iyadu billah. Kemudian beliau mengingatkan, walaisal muradu bitawallil musyrikin wal kuffari at-ta'awuna ala syai'in muharramin mimma harrama Allah, mimma harramahu al-Islam wa mana'ahu. Kata beliau, bukanlah yang dimaksud dengan wala kepada orang-orang musyrik, wala kepada orang-orang kafir, bukanlah yang dimaksud dengan ini adanya suatu bentuk ta'awun, kerjasama dengan mereka di dalam menghadapi atau memerangi suatu perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Islam. Ya, Syekh hendak mengingatkan kepada kita bahwa ini bukan bentuk wala terhadap orang-orang kafir. Yakni kerjasama dengan mereka di dalam memerangi sesuatu yang diperangi oleh Islam, yang dilarang oleh Islam. Ini bukan bagian dari sikap wala terhadap orang-orang kafir. Jadi ingat, bukan maksud dari wala terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah yakni adanya suatu kerjasama dengan mereka di dalam memerangi perkara yang diperangi oleh Islam, dilarang oleh Islam. Kemudian kata beliau, waqad katabtu fi hadzal mawdu' bi syai'in min at-tafsil. Dan aku telah menulis tentang permasalahan ini, ya, berupa keterangan atau rincian tentang masalah ini. Ya. Di antaranya risalah yang beliau tulis, Al-Bayan Firrad ala Mu'allifi Kitab At-Tibyan fi Kufri Man'an Al-Amrikan. penjelasan tentang bantahan terhadap penulis kitab At-Tibyan fi Kufri, keterangan tentang kufurnya man a'anal amrikan, siapa saja yang membantu Amerika. Ini yakni risalah ini beliau tulis ya, dan masuk bagian dari kitab Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'wiyah. Dikarenakan si penulis ini menghukumi secara mutlak ini adanya kerjasama dengan orang kafir sebagai suatu bentuk kemurtadan, dan tentu ini tidak dibenarkan ya. Akhirnya Syekh melakukan ya, yakni penulisan sebagai bantahan terhadap syubhat yang muncul dari penulis ini. Kata beliau, "Zalika anna ba'da an-nas ja'ala at-ta'awun ma'a aqwami min al-kuffari ala man'il irhabi alladhi harramahu Allah wa rasuluhu ja'alu dhalika kufran wa irtidadan." Kata beliau, dikarenakan sebagian manusia menjadikan adanya suatu bentuk kerjasama dengan sebagian kaum dari kalangan kufar untuk mencegah, memerangi al-irhab, teror ya, dan terorisme, di mana perkara ini, yakni terorisme ini perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebagian manusia dengan kejahilannya, mereka menganggap adanya kerjasama dalam memerangi terorisme dan para pelakunya ini sebagai suatu kekufuran dan kemurtadan. Ya, tadi di awal disebutkan bahwa bukan termasuk sikap wala terhadap orang-orang kafir ya, upaya kerjasama dengan mereka di dalam memerangi perkara yang diperangi oleh agama ini. Ya, sebaliknya, sebagian manusia dengan kejahilannya menganggap secara mutlak adanya kerjasama dengan orang-orang kafir ini sebagai suatu bentuk kekufuran. Kata beliau, wal haqqul ladzi yajibul masiru ilaihi annahu idza 'aradat 'alaina fi'atun min fi'atil kufri an nata'awana ma'aha wa tata'awana ma'ana 'ala muharabati syai'in mimma yamna'uhu al-islam wa ya'muru bi muharabatihi wa man'ihi fa inna lana an naf'ala dzalik. Perkara kebenaran yang wajib untuk kita merujuk kembali kepadanya, jika ada sekelompok dari orang-orang kafir atau negeri-negeri kafir menawarkan adanya suatu usaha untuk kerjasama, yakni kita bekerja sama dengannya dan mereka bekerja sama dengan kita di dalam memerangi sesuatu yang agama ini melarangnya, ya, melarang sesuatu tadi, bukan melarang memeranginya, dan agama ini memerintahkan untuk memerangi perkara tersebut dan mencegah terjadinya perkara tersebut, fa inna lana an naf'ala dzalik, maka hak bagi kita untuk melakukan yang demikian. Jadi dibolehkan bagi kaum muslimin untuk bekerja sama atau menerima tawaran kerjasama tersebut di dalam memerangi sesuatu yang diperangi oleh agama ini. Contohnya dari masalah terorisme. Ya. Bagaimana di masa kita ya, negara-negara besar dari kalangan negara-negara kafir mencanangkan program memerangi terorisme. Nah, kita ketahui bahwa perkara ini perkara yang juga diperangi oleh Islam. Ya, tidak boleh ya, seorang melakukan suatu tindakan yang memunculkan adanya rasa takut terhadap kaum muslimin. Ya, tindakan teror. Nah, oleh karena itu kerjasama yang demikian bukan perkara yang menyelisih syar'i, bahkan kerjasama di dalam sesuatu yang syariat ini memerintahkannya. Tayib. Meskipun kita tahu, ya, mereka orang-orang kafir, ya, di dalam melakukan upaya atau tindakan ini ada kepentingan yang ada pada diri mereka. Ya. Oleh karena itu, ya, kita mendapati, ya, bagaimana kelompok yang sudah jelas-jelasan mereka itu teroris, ya, kok tidak ada tindakan terhadap mereka, ya, termasuk ya, di dalamnya yang masyhur di masa kita ISIS, Al-Qaeda, ya, dan termasuk gembong teroris Iran, bahkan ternyata didapati bahwa di antara kelompok teroris itu justru memiliki persenjataan yang itu bantuan dari negara-negara kafir yang katanya mereka memerangi terorisme tersebut. Ala kulli hal di sini, bahasa andainya ya, memang ada tawaran atau kerjasama dengan orang-orang kafir ya, di dalam memerangi sesuatu yang diperangi oleh agama ini, yang syariat ini memerintahkan untuk memeranginya, maka yang demikian adalah perkara yang dibolehkan adanya kerjasama tersebut. Kemudian kata Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi, "Falau 'urida 'alaina man'u az-zina misalan أو محاربة الإرهاب الذي هو التفجيرات التي يقوم بها بعض الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة قلنا نتعاون معهم على ذلك." Seandainya ditawarkan kepada kita pada negeri Islam ini larangan zina sebagai contoh. Misalnya ada sebagian negara kafir mengajak kerjasama penutupan tempat-tempat lokalisasi, ya misal. Ini sebagai misal, meskipun kemungkinan yang demikian ya jauh. Tapi seandainya ada tawaran untuk menutup ya tempat-tempat perzinaan. Atau tawaran untuk memerangi teroris, di mana ya bentuk-bentuk teror yang telah dilakukan, upaya untuk penghancuran, ya pengeboman yang kenyataannya sebagian pelakunya adalah dari kalangan mereka yang menisbatkan diri kepada Islam. Baik. ويزعمون أن ذلك عبادة. Di mana para pelakunya menyangka bahwa itu bagian dari ibadah, bagian dari jihad. Ya, tindakan-tindakan teror diklaim oleh mereka bagian dari jihad. Kulna, maka kita katakan, nata'awanu ma'ahum 'ala dzalik. Maka kita bekerja sama dengan ya, negara kafir yang menawarkan kerjasama merangi teroris itu. Ya. Meskipun sekali lagi yang ditumpas ya, bisa jadi ya, sebagian kelompok sesat yang memang memunculkan adanya teror terhadap kaum muslimin. Dan ini bentuk mafsadah, ya, yang harus dihentikan. Ya, jadi bukan tinjauannya loh, mereka kan muslimin, berarti ini ya bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi muslimin. Bukan itu. Mereka para teroris, ya, meskipun mereka mengaku sebagai muslim, tindakan mereka adalah tindakan yang membahayakan terhadap Islam dan kaum muslimin, dan syariat ini memerintahkan untuk memerangi mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, lakin idza uridat alaina atau idza aradat alaina fi'atun min fi'atil kuffar an nuharib al-hijab alladhi amara Allah bih aw nuharib al-liha allati amara Allah bi'ifaiha aw shay'in min madahir al-islam أو طلبت منا هذه الفئة من الكفار أن نتعاون معها على المسلمين فهذا لا شك أنه لا يجوز لنا. Akan tapi jika ada sekelompok orang-orang kafir, misalnya sebagian negara kafir, menawarkan kerjasama kepada kita untuk memerangi hijab, memerangi jilbab yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya, kepada para wanita untuk memakainya. Kemudian sebagian negara kafir mengajak kerjasama untuk memerangi syariat ini, atau mengajak kerjasama untuk memerangi lihiyah, memerangi jenggot yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan untuk memeliharanya, atau mengajak kerjasama untuk memerangi, ya, sebagian dari perkara syiar-syiar Islam, atau sebagian dari orang-orang kafir tersebut meminta untuk kita kerjasama di dalam menghadapi atau memerangi kaum muslimin, fahadha la syakka annahu la yajuzu lana. Maka tidak diragukan lagi, hal yang demikian perkara yang tidak boleh kita lakukan. Jadi bekerjasama di dalam memerangi syariat ini, atau bekerjasama di dalam memerangi kaum muslimin, ini perkara yang tidak boleh. Bal man fa'alahu wa ta'awana ma'ahum fihi wa zaharahum alaihi fa innahu yu'addu mutawalliyan li ahli al-kufri mutadhahiran ma'ahum ala ahli al-islam wa hadha naw'un min anwa'ir riddah. Kata beliau selanjutnya, baik, menutup keterangan beliau dalam bab ini, bahkan siapa saja yang melakukannya dan bekerja sama dengan orang-orang kafir dan perkara ini yang memerangi syiar-syiar Islam, memerangi kaum muslimin, wa dhaharahum alaih, dan membantu mereka orang-orang kafir di dalam melakukan tindakan ini, fa innahu yu'addu mutawalliyan li ahli al-kufri, maka hal yang demikian termasuk dari bentuk wala, sikap loyal terhadap orang-orang kafir. Mutadhahiran ma'ahum ala ahli al-islam, dan sebagai suatu bentuk mudahar, ya, bantuan bekerjasama dengan mereka di dalam menghadapi kaum muslimin. Kata beliau, wa hadha naw'un min anwa'ir riddah. Maka yang demikian ini, ya, termasuk di antara jenis-jenis kemurtadan. Baik, ini akhir dari keterangan beliau, ya, tentang permasalahan ini. Ini beliau terangkan bahwa adanya suatu bentuk kerjasama dengan orang-orang kafir di dalam melakukan tindakan peperangan terhadap perkara-perkara yang diperangi oleh syariat ini, ya, ini bukan termasuk sikap wala terhadap orang kafir, ya, bahkan yang demikian perkara yang dibolehkan. Ini dalam rangka yakni merealisasikan yakni perkara yang diperintahkan oleh agama ini, memerangi hal-hal yang menyelisihi syariat tadi. Tayyib wallahu ta'ala alamissab. Ini yang sementara kita pelajari pada kesempatan ini. Ada pertanyaan. Jika ada seorang muslim yang melakukan salah satu di antara pembatal keislaman dalam keadaan tidak mengetahuinya, atau dia sudah mempelajarinya tapi tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu termasuk pembatal keislaman, misal istihza, dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan termasuk istihza, kemudian ada yang mengingatkan dia, apakah setelah mengetahuinya dia wajib mengurangi syahadatnya? Tayyib, yang dinilai dalam hal ini ketika dia melakukan perkara tersebut. Jika dia terjatuh ke dalam perkara tadi dalam keadaan tidak mengetahui, ya, jahil, ya, semisal di sini gambarannya, ya, dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai pembatal keislaman, jahil, ya, maka kejahilan dia ini termasuk di antara mawani at-takfir, ya, termasuk di antara penghalang-penghalang kekufuran, ya. Oleh karena itu dengan sendirinya seorang yang jahil, bisa jadi karena baru masuk Islam atau dia hidup dalam lingkungan yang tidak sampai ilmu kepadanya, ya, berislam sudah lama tapi yang dikenal di dalam masyarakatnya hanya sekitar tahlilan, ya, dan semisalnya seperti itu, maka kejahilannya ini merupakan udzur dengan sendirinya, ya, tentu, ya, tidak ada zaman ini kewajiban untuk mentajdid syahadatnya, ya, karena kejahilannya ini menjadi uzur. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.